dengan tuntutan pembunuhan. Saya juga kurang setuju seberat itu ya, dalam artinya begini. Dalam Islam itu kan sudah saya jelaskan dulu ya, ada tiga kategori pembunuhan. Pembunuhan yang udwanan, yang sengaja dan direncanakan dan dengan alat yang mematikan, itu memang qisas. Tapi pembunuhan tingkat dua, pembunuhan yang tidak disengaja tapi dengan alat yang mematikan, itu adalah hukumannya tidak qisas. Apa hukumannya? Diat atau denda 100 ekor unta. Contohnya peluru nyasar, dulu kita berikan contoh. Itu polisi yang nembak orang tidak sengaja, walaupun judulnya peluru nyasar, itu tetap dia dikenakan denda. Tapi bukan qisas, bukan dia dibunuh gitu. Ya jangan sampai bagi saya, emosional kita tuh berlaku tidak adil juga kepada pelaku. Ya, jangan sampai karena kita emosi, wala jeriman nakum sana anokumin Allah ta'adilu. Jangan sampai perasaan emosi kita kepada suatu kaum membuat kita tidak adil gitu loh. Saya rasa Afriani itu memang harus membayar denda, karena ini pembunuhan tidak sengaja. Atau peluru nyasar, yang kita contohkan dulu, termasuk nabrak orang di jalan sampai meninggal, itu tidak dikisos. Atau misalnya salah tembak yang dulu kita contoh berburu tuh. Ketika dia berburu di hutan, ada gerak-gerak, dikirain babi loh, ternyata mertuanya gitu. Dijar. Mertua saya tuh gitu. Bapak kok sampai ke sini sih mainnya gitu. Ya lu suruh nyari ente gitu loh. Dulu saya nyari ente ke sini gitu loh. Jadi bagi saya Afriani itu tidak terlalu, tapi satu pesan yang saya lihat dari samping itu. Cuma beda berapa hari. Gamawan Fauzi teriak-teriak di TV ingin mencabut perda syariah. Sebenarnya katanya bukan mencabut, cuma merevisi sih. Apapunlah judulnya ya. Pada Islam sudah melarang dari awal yang namanya minuman keras itu haram hukumnya gitu. Sebab itu membahayakan diri sendiri orang lain. Orang kalau sudah minuman keras, apalagi narkoba, katanya sabu-sabu, itu tertutup akal sehatnya. Sama kayak orang gila itu. Nah, dia ketika melakukan kejahatan itu nekat. Ya kita karena belum pernah kondisi seperti itu ya. Teman-teman kita tanya begitu, itu memang begitu gitu loh. Itu gak ada lagi rasa malu, gak ada lagi rasa takut gitu loh. Termasuk mungkin saya udah perkosaan di Jakarta hidup susah banget gitu ya. Naik angkot diperkosa gitu loh. Di rumah aja banjir gitu loh. Di jalan pohon tumbang gitu. Gak ada yang aman di Jakarta. Enakan di Jogja gitu ya. Paling kesetrum gitu. Apa tadi masalahnya itu? Oh, mabuk itu loh. Mabuk apa? Ya mabuk narkoba. Itulah sumber segala maksiat itu, ya. Al-jaroim, al-jarimah itu mulainya dari mabuk dan narkoba itu gitu loh. Nah, kalau itu dilarang, kalau itu dibolehkan sama negara, sama aja kita yang mari berlomba-lomba bikin maksiat gitu aja sudah gitu. Cobalah keluarkan perda apalah apa istilahnya ya, atau PP apa itu ya, yang melarang minuman keras. Termasuk orang-orang asing tuh loh. Saya kemarin ngusul di UAD. Misalnya di UAD itu kan sekarang ada mahasiswa-mahasiswa Cina itu loh, kerjasama di Cina itu. Itu kalau saya lagi ngajar kadang-kadang lewat dengan pakaian seadanya itu loh. Saya tidak menuntut dia pakai jilbab, enggak. Tapi ada sekarang kira-kira 50-an mahasiswa Cina belajar sastra Indonesia. Itu kalau kita lagi ngajar, kita belajar akhlak nutup orang, dia lewat begitu. Gimana itu? Langsung ada tantangan dakwah begitu tuh. Saya tidak menuntut mereka pakai jilbab, tapi tolonglah pihak rektorat, saya usul lewat ketua saya dulu, kalau bisa mereka itu diberikan pakaian khusus yang nutup aurat lah minimal ya, jangan sampai di rok mereka tuh di lutut gitu loh. Baju mereka tuh cuma sampai apa ya? Sampai lengan, kalau bisa sampai bawah, berikanlah mereka baju khusus gitu. Kalau mereka masuk kampus itu harus dengan pakaian seperti itu gitu loh. Harus tegas, kalau enggak putus aja kerjasama sebenarnya. Apa untungnya kerjasama begitu, malah merusak. Kita islamisasi kampus gitu loh. Teriak-teriak kita tentang akhlak moral, tapi orang lain kita biarin gitu. Sedangkan kalau kita masuk ke mereka, kita dipaksa ikut mereka gitu ya. Oh, masalah apa tadi ya? Orang asing pun kalau ke Indonesia menurut saya enggak boleh mabuk gitu loh. Kalau perlu larang semuanya, minuman keras itu loh. Cuma kadang-kadang itulah ya. Di Indonesia ini karena banyak orang asing, akhirnya dibolehkan untuk orang asing. Dan suppliernya itu orang Indonesia loh. Yang menyuplai minuman keras dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia itu orang-orang kita juga itu. Makanya namanya Islam banget itu. Firman Syah apa namanya, lupa saya itu. Yang ketua direktur direktur utama PT yang menyuplai minuman keras itu loh. Ya bagi saya silahkan dihukum keras, dihukum berat, denda silahkan ya. Sebab tuh 9 nyawa melayang gitu ya. Dan orangnya tidak, ya bukan tidak berdosa ya, yang ajal kan di tangan Allah ya. Orang di halte kalau tabrakan meninggal kan ya biasa lah gitu ya. Malah yang mobilnya gak meninggal kan kurang lucu lah. Seharusnya meninggal juga di mobil satu apa kayak gitu ya, biar sama-sama gitu lah. Dia malah gak lecet aja, enggak gitu lah. Ya. Wala tatakallamu ila darurah. Wala tarfa'u min thiyabika illa qadral ladzi tahsha 'alaihi tanajjas. Jangan mengangkat pakaianmu walaupun kamar mandi itu tertutup ya. Tapi tetap kita tidak boleh terlalu membuka aurat ya. Mungkin mandi juga begitu ya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal seumur hidup beliau tidak pernah beliau mandi dalam keadaan nekat ya, telanjang itu loh. Ya seenggaknya pakai basahan, apa bahasa kita ini tuh? Basahan ya, basahan, bahasa Indonesia ya, basahan itu ya. Jangan mengangkat pakaianmu kecuali seukuran qadrul lazi taksha alaihi tanajas, takut untuk kena najis. Jangan sampai kita masuk kamar mandi dari jauh kita udah seng-sengan semuanya gitu loh. Kalau perempuan ya, ya dilipat aja ya, sekedarnya saja, jangan sampai terbuka banget gitu ya. Apalagi sebelum kamu masuk kamar mandi sudah dibuka duluan gitu loh, dinaikin duluan gitu ya. Ya. Wastataru haitsu la yaraka syakhsun. Dan tutuplah tempat kita mandi itu haitsu la yaraka syakhsun, sekira-kira manusia tidak bisa melihat. Artinya tidak harus tertutup penuh. Pokoknya kegiatan kita di dalam itu kalau bisa tidak bisa dilihat sama orang lain. Bagaimana kalau misalnya ya penduduk biasanya kalau di pinggir sungai itu kan ya kan gak tertutup ya, malah masal gitu loh, pensun pagi-pagi itu ya. Waba'at bihaitsu la yasma'u minka sautun, dan menjauhlah. Bihaitsu sekira-kira la yasma'u minka sautun, sekira-kira tidak didengar darimu suara. Mungkin sudah merupakan kearifan lokal lah bahasa kitanya mungkin ya. Dahulu yang namanya kamar mandi, WC, itu pasti jauh dari ruang utama ya. Saya dulu di kampung itu mungkin puluhan kilometer gitu ya, puluhan meter gitu loh dari rumah utama, baru ada kamar mandi dan WC. Sekarang semakin modern hidup orang, mungkin lahan juga semakin sempit, malah semakin dekat gitu loh. Sekarang kamar mandi itu rata-rata dalam rumah semua tuh. Malah sekarang dalam kamar tidur gitu loh. Apakah dari ilmu kesehatan juga tidak berpengaruh menurut saya loh ya. Menurut saya itu pengaruh gitu. Sebab itu tetap mengandung bibit-bibit penyakit gitu ya. Kalau normalnya orang-orang dulu itu pasti jauh dari rumah gitu ya. Dari rumah utama itu pasti berjarak gitu. Dan itu sesuai dengan kesehatan. Tapi mungkin karena sekarang modelnya begitu ya, orang tambah simpel ya. Kamar mandi, kamar WC itu sekarang di kamar tidur gitu ya. Sekalian gitu loh. Jadi gak jauh-jauh. Kayak dulu kan kita jauh banget, jalan dulu 10 meter gitu ya. Ketemu dulu harimau, baru kita kamar mandi gitu loh. Kalau rumahnya di hutan ya. Jadi jauhlah, jangan sampai kedengaran suara. Tapi kalau misalnya di ruang, kalau misalnya di ruang rumah, ya usahakanlah. Gimana kalau gak kedengaran suara ya? Ya nyalain keran gede-gede gitu. Saya kalau lagi sakit perut kan keran tuh saya mainin gitu. Zzz, enggak kedengeran tuh. Kedengeran suara keran gitu. Kalau airnya mati ya resiko mau diapain. Wala yasummu minkar reh. Jauhlah jangan sampai kedengeran suara atau tercium rehon. Apa namanya itu? Wangi. Wangi. Bau. Ya. Wala tastaqbilul qiblata bibaulin. Jangan sampai kita menghadap kiblat ketika baul. Al-ghaid ya. Wala tastadbiruha. Jangan juga membelakanginya bighaidin. Jangan juga menghadap dan melakangi kiblat. Ya kalau kamar mandi kita bisa kita desain sebelum membangun rumah, jangan sampai menghadap seperti itu ya. Fala tabullu fima'il rokit. Ini pindah ya. Jangan kau buang air di air yang tergenang. wa in kana katsiran illa indal hajah, sekalipun banyak airnya tersebut, illa indal hajah, kecuali karena kebutuhan, mungkin lagi banjir gitu ya. Ini termasuk menurut ya, di kamar, di kolam renang itu lah. Saya enggak tahu apakah saya atau orang lain juga begitu gitu lah. Kalau pipis tuh jarang keluar gitu, di sana aja ya. Ya, apa saya aja apa orang lain juga begitu, saya juga enggak tahu gitu lah. Insyaallah yang lain juga begitu ya. Enggak mungkin kita repot-repot keluar gitu. Jadi kalau renang tuh hati-hati juga ya. Kecuali yang airnya mengalir kayak di sungai itu kan enak gitu lah. Ya nikmat, menurut saya kenikmatan sendiri begitu ya. Buang angin juga blek-blek-blek gitu kan, kenikmatan tersendiri gitu. Ya artinya ya kalau kolam renang itu tidak dipakai untuk wudu mungkin ya. Wala alal ardil solbah, jangan juga di tanah yang keras. Tanah keras apa? Tanah keras? Tanah liat mungkin ya, takut balik lagi gitu loh senjata makan tuan. Wala muhabir riyah, jangan melawan angin. Nah sekarang kan angin ribut tuh, kita pipis melawan angin gitu loh, mulai balik lagi deh gitu. Senjata makan tuan. Di sini tulisannya wala muhabir riyah, jangan melawan angin. Kullu zalika ihtirazan minal bolazi amatun azabul qurbi minhu. Ini merupakan peringatan atau kehati-hatian kita dari baul. Allazi amatul azabil kubur minhu. Ini adalah keumuman azab kubur itu disebabkan karena itu. Nah, ini yang kita jamin ya. Jadi suatu hari Rasulullah pernah kita baca hadis dulu ya. Melewati sebuah makam, lalu Rasulullah mengambil apa ini? Korma yang masih basah ya. Lalu ditaruh Rasulullah di makam. Mudah-mudahan selama korma ini basah, Allah meringankan hukuman kepada sahibul kubur. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Dia lagi diazab karena tidak istinja ba'dal baul. Itu azab, salah satu azab kubur. Ini hadis Rasulullah sahih. Ya. Dari situ mungkin banyak orang memperlakukan seperti itu. Artinya kubur itu selalu disiram dan dikasih. Kalau tempat kami itu pohon kelapa ya, saya nggak tahu tujuannya apa itu. Kalau tujuannya seperti nabi nggak mungkin lah, kita kan nggak nabi gitu loh ya. Tapi kalau tujuannya untuk menghindari binatang supaya jangan dikorek-korek mungkin iya gitu ya. Lalu disiram. Saya nggak tahu kalau Rasulullah mungkin bisa, tapi kalau kita kan nggak mungkin lah ya, bisa meringankan orang azab kubur dengan kita menyiram di atasnya itu loh. Lalu juga pakai bunga. Nah, ini juga apa ya? Juga membingungkan biasanya ini. Selalu orang ziarah kubur tuh pakai bunga itu lah. Saya juga nggak tahu kalau maksudnya untuk biar wangi, monggo lah. Tapi kalau nanti dihubung-hubungkan dengan yang gaib, mudah-mudahan azabnya diringankan sama bunga itu lah. Ya nggak masuk akal bagi saya itu ya. Tapi kalau hanya untuk sekedar apalah ya, untuk sekedar memberikan rasa wangi segala macam ya silahkan ya. Sebab penjual bunga itu juga anggap aja kita membantu penjual bunga gitu ya. Jadi kebanyakan azab kubur karena hal-hal kecil seperti itu, kita tidak memperhatikan istinja seperti itu ya. Ya. Fa'alaika bil istibra' minhu juhdika min ghairi khurujin ila haddil wiswasah. Dan hendaklah kalian istibra'. Istibra' itu kita jelaskan dulu, menghabiskan pipis. Jadi kalau kita pipis itu kadang-kadang kalau kita apa terburu-buru itu sebenarnya belum selesai itu loh. Nah usahakan kita istibra, kita habiskan. Juhdika min ghairi khurju ila hadil wiswasa, dengan usaha. Tapi jangan sampai membuat kita ragu gitu loh. Wa yahsilu bi tanahnu, dan biasanya dihasilkan dengan tanahnu. Tanahnu itu bahasa Arab maksudnya gitu ya. Biasanya kalau kita habis pipis, gitu lah. Ada apa kata teman? Udah orang aja ada apa gitu. Misalnya untuk menghabiskan ya. Atau dengan cara apa lah gitu. Bahasa Indonesia ngeden apa itu? Gitu lah ya. Malah keluar yang lain gitu. Misalnya, ini dalam bahasa buku ya. Bitanahnu. Pokoknya habiskan pipis kita itu. Harus setelah itu kita istinja. Wanitra zikr. Nah ini untuk laki-laki ya. Bisa dengan niter itu apa ya? Menjentik-jentik itu lah. Digini-gini ya, ini bahasa buku ya. Dijentik itu lah. Supaya habis. Kalau dijentik manusia juga kalau terlalu keras nanti malah muncrat kemana-mana. Hanya sekedar ini aja lah. Nah itulah. Atau digoyang-goyang ya. Ini dalam buku begitu ya. Wa imrarul yadi ala asfalihi birifkin. Atau imrarul yad. Imrar itu apa ya? Mengurut tangan yadin ala asfalihi birifkin. Di bawahnya. Nah, ya, mengurut supaya keluar itu lah. Supaya habis gitu ya, diurut gitu lah. Birifkin dengan lembut. Jangan dengan keras gitu lah. Ya itu. Ya supaya menghabiskan itu aja lah ya bahasanya. Kalau kita simulasi nanti repot. Praktek sendiri aja lah gitu ya. Wa imrarul yadi ala asfalihi birifkin dengan lembut. Wastanja bil hajar summa bil ma'in, dan istinja dengan batu kemudian dengan air. Ya ini karena di zaman Rasulullah mungkin pakai batu ya. Atau daun gimana gitu loh. Ya kalau memang enggak ada air, kita lagi di hutan ya, mungkin pakai daun bisa ya. Suma bil ma'i kemudian dengan air. Ya. Fa iktasarat 'alal ahadihima fal ma'u afdal. Apabila memang kita disuruh memilih salah satu karena keterbatasan, maka dengan air lebih afdal. Wa qaddamal qubuli fil ma'i wa akhirahu fil hajar. Dan kalau kita qubul, usahakan dengan air, dan kekurangannya selebihnya dengan batu. Sekarang mungkin kalau di daerah kita mungkin enggak ada ya. Masa di kamar mandi kita enggak ada batu? Masa kita siapin batu, enggak mungkin loh. Atau ubin kita copot gitu loh. Malah marah yang punya rumah itu. Ini hadis. Hadis, ubin saya dicopot gitu loh. Wa qul ba'dal istinja Allahumma hasin farji anil fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Saya juga baru tahu ada doa ini. Allahumma hasin farji. Ya Allah, hasin baguskan ya. Farji biasa anil fawahish, dari fahishah. Fahishah itu yang bahasa kita yang jorok-jorok gitu ya. Dari innahu kana fahishatan wa sa'a sabila fawahish. Dari apa ya? Hal-hal yang membuat ya pornografi lah bahasanya ya. Wa tahhir qalbi minan nifaqi, dan sucikanlah hati saya dari nifak, munafik. Yang munafik itu dulu kita jelaskan, kapan ada pertanyaan di sini ya? Apa ciri-ciri orang munafik gitu ya? Kemarin dulu ada pertanyaan di sini beberapa minggu yang lalu itu, atau beberapa bulan yang lalu itu. Apa ciri-ciri orang munafik? Pernah ditanya ya? Ya, orang munafik itu lain hati, lain ucapan, lain hati gitu. Istilahnya biasanya orang munafik itu penampilannya agak beda. Dalam baca surat Munafikun ya, dalam Al-Quran dijelaskan yujibuka siyabuhu wa, dalam Al-Quran begitu ya, bajunya akan membuat kalian takjub, dan anak-anaknya dan hartanya. Biasanya orang munafik itu harta ya. Dalam surat beberapa kali kita ulang surat Ar-Ra'atal Lazi yukazibu biddin, dalam Al-Quran ini mungkin ciri-ciri orang munafik ya, dianggap pendusta agama kata Allah kalau tidak melakukan dua hal. Ar-Ra'atal Lazi yukazibu biddin, pertama wala yadu'ul alal yatim, menghardik anak yatim. Yang kedua wala yahudu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan orang miskin. Kalau tidak melakukan dua hal itu dianggap kazab dalam masalah agama, dan ini munafik. Jadi ukuran beragama kalau kita ambil dalam surat Al-Ma'un tersebut, ini sering diulang-ulang oleh Kiai Ahmad Dahlan ya. Beliau mentafsirkan surat ini itu entah berapa kali gitu, sampai-sampai murid beliau tuh bosan gitu dulu di Kota Gede ya. Pak Ustadz, kok ini terus sih ayatnya kita kaji-kaji gitu. Udah diamalin belum? Belum tuh, diamalin dulu baru pindah gitu loh. Sampai diundang waktu itu sekitar Kauman itu, orang-orang fakir miskin baru diajak makan gitu. Jadi walaupun dia ustaz, sering ceramah, penampilannya subhanallah tabarakallah ya, pakai jubah, pakai sorban, jenggotnya panjang sampai jempol kaki gitu ya, jidatnya hitam gitu. Tapi tidak melakukan dua hal tersebut, anak yatim gak pernah diperhatiin ya. Malah dia hidupnya mewah-mewah gitu ya, tidak memperhatikan orang miskin yang ada di sekitarnya, itu bisa dianggap munafik. Yukazibu biddin. Walaupun dia ustadz gelarnya apalah gitu ya, kiai syekh apalah gitu ya, walaupun tidak melakukan dua hal tersebut, itu biasanya orang munafik. Kemarin saya ingat pertanyaan di sini juga tentang warok ya. Apa ini masuk dengan warok gitu ya? Warok itu menurut sebagian ulama dalam buku-buku tasawuf kita baca adalah orang yang tidak terlalu yang suka merendahkan diri. Warok itu begitu. Misalnya begini. Walaupun dia sudah profesor gitu ya, ini warok ya, tapi dia masih mau istilahnya ngajar naik sepeda gitu loh. Itu warok ya. Warok itu apa istilahnya ya, dengan gelar yang dia punya tapi masih mau melakukan hal-hal yang menurut orang tidak pantas, bukan tidak pantas apa ya, gak wajar dilakukan oleh orang tersebut gitu loh. Ya. Misalnya Rasulullah menjahit baju gitu, masa presiden jahit baju kan lucu ya. Tapi masih ada yang seperti itu namanya warok. Ulama-ulama dulu tuh sangat warok sekali ya, sampai-sampai mereka melakukan sendiri urusan-urusan yang menyangkut dengan mereka sendiri, seperti nyuci. Kalau gini kan, kalau sekarang kan main perintah semua tuh, cuci ini itu. Mereka tuh kalau bisa melakukannya sendiri mereka lakukan, itu namanya warok. Lawannya apa? Mutakabir, sombong. Ya bisa kita lawakannya seperti itu ya. Jadi warok itu walaupun dia sudah dosen gitu ya, tapi masih mau melakukan istilahnya apa, gotong royong. Kadang-kadang kan kerja bakti di kampung itu kan, kalau sudah dosen profesor kan gengsi lah, gengsi ya bahasa kitanya, nggak gengsi lah warok itu. Saya udah profesor masa masih kerja bakti gitu. Istilahnya tidak memperlihatkan gelar-gelarnya gitu loh. Apa ya, ya ghairu mutakabir lah warok itu ya, tidak mutakabir, tidak sombong itu. Ada seorang profesor sudah pensiun, namanya Profesor S. Sebenarnya sudah pensiun ya, dosen Usuluddin UIN itu. Dia malah sekarang jual gorengan gitu. Aduh, udah profesor loh masih jual gorengan gitu. Istrinya yang goreng, dia malah melayani pembeli di Jalan Kaliurang itu loh. Ya, itu namanya warok. Dia dulu kalau ngajar tuh naik sepeda loh. Tapi nggak tahu, jangan-jangan nggak bisa naik motor gitu loh. Ya walaupun begitu ya, dia masih naik sepeda gitu, masih rela kita melakukan hal-hal yang biasa. Jadi ya kalau dulu saya tak ingat ya pertanyaan di sini itu, apa ini maksud dengan warok itu ya, ghairu mutakabir, masih mau melakukan hal-hal yang menurut orang ya nggak apaan gitu. Misalnya kalau sudah tinggi derajat sosialnya, banyak gengsinya gitu ya, gengsi ini gengsi itu ya. Biasanya tidak begitu. Salah satu contohnya dulu di Banten itu teman saya, katanya di Banten sih ya, itu kalau seorang laki-laki, mungkin ada juga di budaya yang lain ya, itu aib kalau misalnya menggendong anak gitu. Saya gak tahu benar apa enggak ya. Di Sulawesi juga begitu, di Padang mungkin juga begitu. Seorang laki-laki itu aib kalau masuk dapur. Wah ya, aib kalau masuk dapur. Kami di Padang tuh diajarkan begitu sama orang tua. Untung saya gak hidup di Padang gitu. Aib masuk dapur, gendong anak gitu. Terus teman saya pulang dari Madinah, dia gendong anaknya keliling kampung gitu. Orang lain kan, wah ustaz aja begitu ya, kayaknya pada mau akhirnya gitu. Lah anak-anak sendiri kok gak mau gendong di piye gitu. Gengsi ya gendong anak, kita udah ustaz, apa hubungannya gitu. Ente yang bikin kok gitu. Masa gak tanggung jawab gitu. Istilahnya untuk, nanti kalau misalnya anak pipis gitu ya, dek anakmu pipis, biasa orang begitu ya. Apa salahnya, saya bukan mengatakan diri saya warok ya. Saya kalau anak saya pipis masih sayang ganti celananya. Mandi juga kadang-kadang anak saya sayang mandi kadang-kadang gitu. Makein baju gitu loh. Ya bukan saya warok, saya menikmati aja kerjaan begitu gitu loh. Lah anak kita sendiri masa kita enggak sayang gitu ya. Oke, udah azan. Jadi doanya nanti setelah istinja, Allahumma hasin farji anil fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya, kita dengarkan dulu azan ya. Kumandang azan. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya pernah baca hadis bahwasanya dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita penghuni surga melihat ke bumi, ia ingin untuk memenuhi ruang antara dia dan bumi, dan sorga dengan cahaya dan ingin apapun ada di antaranya, penuh dengan wewangian sorga dan cadar pada wajahnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Bukhari. Dengan adanya hadis ini, apakah penghuni sorga itu mengenakan cadar? Ya maaf ya, saya belum pernah baca hadis, mendengar hadis ini. Apabila seorang wanita penghuni sorga melihat ke bumi, kalau udah masuk sorga, bumi kan udah hancur gitu loh. Bumi mana gitu loh. Satu. Ya. Yang kedua, penuh dengan wewangian sorga dan pada wajahnya ada cadar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika saya pernah membaca tentang hukum cadar ya, saya juga tidak menemukan hadis ini gitu. Ya monggo nanti kalau, tapi kalau riwayat dari Bukhari biasanya sahih itu, apalagi dari Anas bin Malik. Ini kan periwayat ketiga hadis terbanyak dari Rasulullah itu. Dan saya biasa belum pernah baca hadisnya. Coba kita lihat-lihat nanti. Saya sudah pernah membahas dulu. Cadar itu kalau memang wajib, ini jawaban Ibnu Taimiyah ya. Kalau memang wajib, seharusnya Allah mewajibkan ketika perbuatan wajib. Ketika sholat seharusnya pakai cadar, dan haji seharusnya pakai cadar ya. Sebab haji itu kan kita bertemu dengan orang lain gitu loh. Seharusnya ketika haji dan sholat harus pakai cadar gitu loh. Seharusnya gitu. Kalau memang wajib, jawaban Ibnu Taimiyah. Guru daripada Ibnu Qayyim Al-Jauzi bermazhab Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apakah ada tentang orang yang sebelum dikuburkan diberi azan terlebih dahulu? Ini yang tidak saya temukan dalilnya. Azan di kubur itu loh. Itu biasanya ada talqinnya itu. Saya sering mendengar ada talqinnya ya. Dibacakan nanti kalau bahasa Arab ya, kalau kamu ditanya sama mereka jawabnya ini, jawab begini gitu. Tidak pernah saya temukan riwayat sahabat Nabi melakukan seperti ini, azan di makam. Saya belum tahu itu. Apakah azan itu untuk ngusir setan gitu loh. Azan itu setahu saya untuk ini ya. Juga azan rumah baru, ada juga loh ya azan rumah baru ya. Di tempat saya itu ada itu, ngazanin rumah gitu. Tapi kalau mau misalnya mau sholat jemaah di rumah baru, terus ada azannya, monggo. Tapi jangan azannya niatnya untuk rumah gitu. Kadang-kadang kita begitu ya, beli motor habis tabrakan nanti dibacain Yasin gitu. Duduk depan motornya dibacain Yasin gitu, biar gak tabrakan lagi gitu. Ya, saya tidak menemukan dalil azan di atas kubur. Surat dari Al-Quran yang pertama kali diturunkan ialah surat Al-Alaq, Iqra ya. Kenapa surat Al-Alaq tidak dikatakan pada posisi yang pertama? Nah, dulu kita sudah jelaskan penyusunan Al-Quran, surat dan ayat itu semuanya tauqifi, bukan ijtihadi. Kenapa di depan itu surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan segala macamnya? Kenapa bukan Iqra? Nah, ini masalah susunannya itu adalah semuanya dari Allah, tauqifi, tidak ijtihadi, bukan ijtihad Rasulullah. Jangankan surat, susunan surat, susunan ayat aja itu tidak pernah Rasulullah. Sebab kenapa? Kalau manusia yang menyusun bisa kacau. Makanya dalam ilmu tafsir itu ada namanya ilmu munasabatul ayah. Kenapa surat Ibrahim setelah surat Hud? Kenapa surat Hud setelah surat Yusuf? Itu ada ilmunya. Kalau ingin belajar silahkan di ilmu masuk jurusan tafsir hadis ya. Itu ada ilmu munasabatul ayah. Jadi susunan dalam Al-Quran itu semuanya dari Allah. Kalau saya ditanya kenapa bukan Iqra yang pertama itu loh. Kenapa Al-Fatihah? Rashid Ridho itu satu-satunya ulama yang menganggap Iqra itu bukan surat yang pertama turun. Rashid Ridho itu adalah Muhammad Abduh atau Rashid Ridho, antara dua ulama itulah. Kalau enggak salah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu menganggap surat yang pertama turun adalah Al-Fatihah. Karena mungkin dia menganggap yang pertama ditulis dalam Quran Fatihah. Berarti yang pertama turun adalah Al-Fatihah. Karena itu adalah umul kitab gitu ya. Tapi sebanyak ini riwayat, tetap yang turun adalah Iqra. Cuma satu-satunya beliau yang menganggap yang turun itu adalah Al-Fatihah. Assalamualaikum, maaf saya keluar dari tema. Gak apa-apa, asal jangan keluar masjid. Mau tanya Ustadz, apabila ada seorang mu'allaf baru masuk Islam dan dia bingung dengan aliran dalam Islam yang beragam di Indonesia, lalu apa yang sebaiknya dilakukan orang tersebut? ya kita cari yang gak membingungkan. Jangan sampai direkrut nanti sama orang-orang yang sesat gitu loh. Ini biasanya mahasiswa ya, jangan mu'alaf lah. Mahasiswa aja kebingungan kadang-kadang. Kalau masuk nanti ada HMI, ada IMM, ada HTI gak tahu ya. Ada HTI, ada segala macam gitu loh. Manusia, kadang-kadang mahasiswa yang dari umum itu kan bingung. Banyak banget salirannya, mana yang benar gitu loh. Ya bagi saya mungkin selama tidak menyalahi ketentuan-ketentuan Islam ya tidak dianggap sesat. Mungkin itu hanya kelompok dakwah ya, misalnya Muhammadiyah dan NU gitu ya. Itu hanya kelompok dakwah itu. Kalau mu'alaf ya, saya selalu mengingatkan teman-teman saya di perserikatan itu, kalau bisa kita punya pendampingan mu'alaf. Biasanya orang kalau sudah masuk Islam mu'alaf itu ditinggalin aja gitu. Seharusnya ada pendampingan mu'alaf lah. Mudah-mudahan di masjidnya ada ya, ada ya belum? Ada divisi pendampingan mu'alaf. Kalau ada nanti orang masuk Islam di sini, jangan setelah syahadat kita biarin aja, tabrak lari aja itu. Kalau perlu dia diadakan pendampingan mu'alaf. Ya nanti kita libatkan ustadz-ustadz, mungkin kalau saya diundang nanti, misalnya dia mau belajar sholat gitu ya, ajarin apa gitu. Kalau masjid itu kan lebih netral ya, jangan sampai dia ini lagi. Bagus ini. Kalau ada nanti divisi pendampingan mu'alaf. Saya sudah ngomong sama teman-teman tapi nggak direspon. Ya kita ajalah gitu ya. Maksudnya di tempat lain. Apakah boleh membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi, akan tetapi di hati saja? Gimana? Oh, membaca Al-Quran di dalam kamar membawa. Dulu di sini ya, saya dapat masukan dari sini malah. Boleh membawa HP, laptop ya ke dalam yang ada Al-Qurannya. Ini kan juga ada Al-Qurannya ya, laptop. HP sana kan ada Al-Qurannya ya, MP3. Tapi kan soal Al-Quran juga kan? Ya kalau dalam posisi bunyi yang janganlah, tapi kalau musim mati ya. Itu dari sini saya dapat dalil dulu teman-teman ya. Kalau memang tidak boleh, berarti orang hafiz Quran gak boleh masuk kamar mandi dong gitu. Kan di kepalanya ada Quran tuh. Jadi dia gimana mau mandi ini? Ya, kita kan masuk akal ya, boleh gitu. Tapi ngapain kita baca Quran di kamar mandi walaupun dalam hati, ngapain baca itu? Ini karena orang-orang aneh, di kamar mandi pengen baca Quran, di luar gak pengen baca Quran gitu. Seumur hidup gak pernah loh dia baca Quran. Pas mati dibacain Quran, untuk apa sebenarnya? Jadi seumur hidup gak pernah baca Quran. Bagaimana hukumnya orang yang melindungi suatu kemaksiatan dari kelalaiannya? Seperti M. Nazaruddin, sudah jelas-jelas bersalah, malah dibela oleh sahabatnya yang lain mungkin ya, yang kasihan gitu. Apa tindakan kita? Ya susah emang ya kalau bicara masalah begini nih. Ini bukan masalah hukum murni, ini masalah politik ini. Nah pengacara, nah, mungkin pertanyaan begini, bagaimana hukum jadi pengacaranya? Udah jelas salah, dibela lagi sama pengacara gitu. Halal nggak tuh gitu? Itu aja pertanyaannya gitu kan. Ya, seharusnya nggak usah. Mana yang lebih utama, sholat berjamaah tepat waktu atau sholat berjamaah dengan jamaah yang banyak tapi tertinggal satu rakaat? Saya pernah menemukan hadis. Lupa ya dalam kitab apa, kita disuruh mencari jemaah yang jumlahnya agak banyak ya. Tapi kalau saya gak tahu derajat hadisnya, tapi pernah saya baca dalam sebuah buku gitu loh. Ya lebih utama sholat berjamaah ya tepat waktu gitu loh, atau berjamaah dengan jemaah yang banyak tapi tertinggal satu rakaat gitu loh. Oh ngejar agak jauh ya, ada di rumah tapi tepat waktu. Ya gak apa-apa lah berjamaah aja tepat waktu gitu loh. Mendingan tepat waktu gitu loh. Atau mungkin pertanyaannya begini, orang belum ramai di masjid, apakah kita tunggu dulu banyak dulu baru kita sholat jemaah? Mungkin itu pertanyaannya bagus ya. Saya rasa nggak usah tunggu, manja nanti jemaah itu. Di sini belum ada yang ini ya, yang jam-jam komat itu ya, belum ada ya. Di masjid-masjid lain sudah ada itu. Pokoknya kalau sudah komat, komat aja gitu loh. Soalnya kalau jemaah itu ditunggu manja, besok dia telat-telat lagi gitu loh. Pokoknya 15 menit setelah azan komat gitu, komat aja langsung, mau telat kamu apa, mau Pak Lurah kayak dia nggak urusan itu, ya kalau bisa begitu. Apa maksud kecuali Allah menghendaki yang lain dalam ayat 108 surat Hud? Wah ini kita baca dulu ayatnya nih. Ya mungkin Allah menghendaki yang lain maksudnya. Ini konteks apanya saya nggak tahu nih. Surat Hud saya nggak paham surat Hud ya. Apa boleh kita sholat isya sendiri, masbuk? Apakah Al-Fatihah di rakaat 1 dan 2 tetap dibaca keras? Apabila kita sholat isya sendiri atau masbuk, sendiri atau masbuk, apakah Fatihah di rakaat satu dan kedua tetap dibaca keras? Iya. Persoalannya salat itu dilakukan malam hari. An-naharu sultanu sirri wal lailu sultanul jahr. Siang hari itu salatnya sir, malam hari salatnya jahr. Walaupun kita salat sendiri. Kalau salat Isya kita qadha pada siang hari, enggak boleh baca jahr. Kalau sholat zuhur kita qadha malam hari, harus dibaca jahar gitu. Waktunya aja menentukan jahar dan nasir itu, bukan sholatnya. Boleh gak sholat, kita ketinggalan sholat zuhur gitu, lalu kita ganti setelah sholat isya, boleh. Kata ulama, iza nasika minal sholah, fal yusholiha iza zakaroha. Apabila kau lupa sholat, gantilah ketika kau ingat. Jadi mengganti sholat maghrib, gak usah nunggu maghrib besoknya gitu. Gantung aja, ganti setelah zuhur bisa. Tapi tidak jahar gitu. Ya. Istilahnya dengan suara sir. Anu sewu ya, kadang-kadang orang baca sir itu juga kedengaran loh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak boleh itu. Sir itu betul enggak keluaran suara. Ada loh. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ahem lagi. Ada begitu ya, jangan. Jangan sampai kedengaran suara namanya sir juga kan. Ada orang bilang, tapi kadang-kadang imam, saya dengar imam-imam walaupun di masjid-masjid Timur Tengah ya, memang dia sir, tapi kadang-kadang ada satu kata tuh dia jaharkan, misalnya Malik. Nah, ada juga begitu. Satu-satu kata dia jaharkan memang ada. Ihdinas. Waladdon. Amin anda. Ya, kalau untuk imam sekali-sekali, tapi jangan apalagi kalau pakai mic begini orang luar aja dengar gitu. Itu bukan sir itu. Menurut saya ulah ya, kalau kita kebiasaan dirubah lah. Memang biarkan mulut ini berucap, tapi kalau bisa jangan suara-suara. Namanya juga sholat sir gitu. Jangan. Banyak tuh saya dengar itu. Saya pernah tanya tuh ke guru saya dulu di Mesir itu. Enggak boleh kata ke guru saya itu. Apalagi pakai mic. Tapi kalau misalnya kita tasyahud ya. At-tahiyat. Biasanya kan at-tahiyat. Itu sir. Allahumma sholli. Nah, itu saya dengar ada yang memang begitu. Tapi enggak usah lah ya. Dua lagi, assalamualaikum Ustaz, bagaimana tanggapan orang yang sedang berpuasa diajak makan oleh temannya gitu. Makan aja temannya itu. Mendingan sih makan ente deh gitu lah. Mungkin temannya enggak tahu kalau kita berpuasa. Ini maksudnya puasa sunat ya. Kalau puasa sunat, an-nafilatu amirun nafsi. Orang melakukan puasa nafilah itu amirun nafsi, boleh dibatalkan kapan saja. Jangan sampai perbuatan wajib kita tinggalkan dengan mempertahankan sunat. Contoh begini, ini kalau nggak salah Imam Bukhari dulu ya, ketika puasa sunat ada tamu dari jauh gitu loh, diajak makan gitu loh, kan nggak enak tuan rumah nggak ikut makan gitu loh ya. Beliau membatalkan puasa sunatnya demi menghormati tamu. Ikramud duyuf wajib, puasa sunat dahulukanlah yang wajib daripada yang sunat. Sama juga ya, dia sholat malam itu semangat sampai nangis-nangis gitu loh. Ketiduran subuh jam 8 gitu loh. Tahajudnya rajin, subuhnya ketinggalan. Yang wajib tuh subuh. Saat tahajud tuh sampai nangis-nangis. Ketiduran sampai pagi. Sholat subuhnya jam 8 gitu. Ya, gak apa-apa ya. Terakhir, Ustaz mau tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah menurut ajaran Rasul ketika orang sesudah meninggal ditahlilin dan bolehkah kuburan itu dipasang batu nisan? Masalah tahlil sudah berapa kali kita bahas ya. Tahlil itu kan berasal, tahlilan itu berasal dari kata tahlil, baca la ilaha illallah. Yang saya tolak itu bukan mendoakan. Kalau mendoakan silahkan. Yang saya tolak itu adalah mengirimi pahala. Itu yang saya tolak. Yang boleh mengirimkan itu dan diterima itu cuma anak. Orang kampung baca Yasin, diberikan sama si mayat, enggak bisa. Pahala itu tidak bisa dikirim. Kalau memang pahala bisa dikirim, seharusnya dosa juga bisa dikirim gitu. Siapa yang mau dikirimin dosa? Satu. Yang kedua, kalau memang begitu, sebab likulin nafsin, diri itu nanti bertanggung jawab kepada diri sendiri, enggak orang lain. Kalau memang begitu metode kita beragama, gampang. Berarti kita enggak usah puasa, enggak usah sholat. Titipin aja duit 30 juta sama ahli waris, ntar kalau saya mati, tahlilin ya, 100 hari gitu loh. 30 juta kan lumayan tuh, beli teh segala macam gitu loh. Enak, begitu aja kita hidup, ngapain kita sholat, ngapain kita ngaji capek-capek begini tuh. Suruh aja nanti orang begitu, gak bisa. Kecuali anak gitu loh. Yang kita tentang tuh itu. Oh, masalah baca Quran silahkan untuk diri sendiri ya, tapi jangan diniatkan untuk semayan. Apalagi ini ya. Saya maaf ya, saya sedikit. Nanti lah kita panjang soalnya ini. Saya melihat Nusewu ya, praktek-praktek kita tentang beragama itu lebih banyak diambil dari Syiah itu. Yang mengirim-ngirim itu kan Syiah, yang memuja-muja itu Syiah, fanatik itu kan Syiah semua gitu. Termasuk membuat selawat yang aneh-aneh itu loh, terlalu memuja-muja keluarga Rasulullah sampai menjelek-jelekkan sahabat yang lain itu loh, janganlah. Termasuk juga masalah ini ya, memperlakukan mayat itu loh. Saya rasa kalau ingin mendoakan sila Rasulullah aja berdoa kok. Al ahya minhum wal amwat. Dalam khotbah Rasulullah baca kok itu loh. Cuma doa. Kalau pahala hanya bisa diberikan oleh anak. Kami pak suami istri, ya sorry gak bisa, saya bilang mau diapain. Tapi kan kami nikah pak, saya hidup semati cinta ya. Ya cukup segitulah saya bilang. Tapi kalau mendoakan silakan. Jadi kami sebagai istri gimana, saya doain aja. Suami sudah meninggal, jangan dikirim pahala. Gak akan sampai dan itu sia-sia itu. Satu yang kedua, menurut saya budaya begitu agak merugikan. Merugikan dari segi ekonomis. Ya kalau dia banyak uang, akhirnya orang-orang kampung saya yang nusewu ya, yang garis kemiskinan menengah ke bawah, itu dipaksa untuk melakukan itu sampai utang-utangan gitu loh bagi saya. Pada sunatnya, kalau ada orang meninggal, kita lah yang harus memberikan makanan ke mereka gitu ya. Ini menurut saya loh ya, yang saya pelajari gitu. Tidak ada riwayat daripada sahabat mereka melakukan seperti itu. Entah ini budaya dari Hindu, saya juga enggak tahu itu. Tapi kalau mendoakan monggo, tapi kalau mengirim pahala saya belum pernah menemukan bisa mengirim pahala kecuali anak, silakan ya. Anak itu pun sarannya anak yang soleh. Yang kedua tadi apa itu? Pakai batu nisan. Kijing ya, memang beberapa hadis melarang itu. Tapi bagi saya jangan terlalu berlebihan. Kalau hanya untuk memasang batu nisan, silakan untuk menandakan itu kuburan. Kalau di, saya cerita sering ya, di Saudi Arabia yang berpaham Wahabi itu ya, di sana makam itu boro-boro ada batu nisan itu, diginin aja nggak boleh di sana. Teman-teman nanti kalau ke Mekah dibaki itu ya, atau di Madinah atau di Mekah itu namanya apa, nama makam di Mekah itu lupa saya. Kalau di Madinah namanya baki, kalau di Mekah itu namanya lupa saya itu. Itu rata begitu loh, boro-boro batu nisan digini aja nggak boleh itu. Bagi saya kalau hanya sekedar menandakan itu kuburan monggo lah, supaya jangan dijadikan tempat anak-anak main bola tuh, dia nggak tahu kalau kuburan itu. Ya diginikan dikit lah itu kuburan atau batu nisan, ataupun kalau di pagar mungkin tujuan tertentu, tapi jangan berlebihan. Kalau di Saudi itu boro-boro batu nisan gitu. Jadi kalau kita, saya ceritakan kalau kita ada saudara meninggal di sana, mau jenguk kuburannya nggak bakalan ketemu. Walaupun pakai tim termehek-mehek gitu loh. Mana kuburan saudara saya gitu loh. Lu usah nyarinya gak bisa, orang gak ada batu nisan gitu loh. Gak bisa. Tapi sekedar menandakan itu kuburan, gak apa-apa lah, tapi jangan berlebihan. Sekedar batu nisan, namanya ada. Jadi kalau kita ziarah, tahu gitu loh. Di Mekah kita ziarah gak tahu, mana makam gak ada batu nisannya tuh. Apalagi Al-Ma'ala, di Mekah itu namanya Ma'ala. Ma'ala itu tempat makam di Mekah. Di Ma'ala itu, setiap tahun nanti dibongkar lagi sama pemerintah Saudi, nanti tulangnya dipindahkan keluar Mekah. Karena itu dipakai untuk jemaah haji tahun berikutnya. Jemaah haji itu kan banyak meninggal tuh, orang tua-tua itu. Jadi dibongkar tulangnya dipindahkan ke luar Mekah itu. Itu kosong lagi menjelang musim haji, nanti diisi oleh jemaah haji yang meninggal tahun ini gitu. Jadi kita mau ke sana juga enggak ada, udah dipindahin gitu loh. Pindahan kemana? Sono ke pemerintah Saudi. Cari juga tanah datar begitu saja. Tapi kalau Cina tuh berlebihan dijadikan rumah segala macam, janganlah. Batu nisan atau sekedar dikasih beginian untuk menandakan itu kuburan monggo. Tapi jangan kijing itu yang mahal-mahal lah ya. Pokoknya Islam tuh jangan terlalu kita apa memaksakan diri lah gitu ya. Sekedar tahu itu kuburan. Kalau di Taman Makam Pahlawan itu Sumatera Negara ya, itu kan cuma rumput gitu ya, rumput. Jadi yang tidak makam tuh nggak ada rumputnya, makam tuh ada rumputnya, terus ada batu nisan di atas ya, dikasih helm ya. Bukan helm itu apa namanya? Apa topi tentara itu loh, dikasih helm itu loh. Kalau menurutku kan dia adalah prajurit gitu ya. Ya monggo lah, bagi saya topi itu malah diambil pemulung nanti. Lumayan nih dikiloin gitu. Oke, terima kasih ya pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.